إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Setelah kita selesai tentang penjelasan martabat pertama dari Maratibul Islam, sekarang setelah kita lanjutkan dengan martabat yang kedua dari martabatul Islam, yaitu Al-Iman. Al-Iman secara bahasa itu berarti tasdik, at-tasdik al-jazim. Ini pembenaran yang pasti. Atau kadang disebutan al-iman al-iqrar, ini pengakuan. Yang jelas tidak mujarad tasdik, tidak mujarad atau tidak semata-mata tasdik, tapi tasdik wa ziyadah. Nah, hakikatul iman ini sudah ada secara syar'inya. Maka tatkala kita berbicara secara syar'i tentang masalah iman, maka dikembalikan kepada hakikat syar'iyah. Ulama kadang mendefinisikan al-iman dengan qaulun wa amalun. Kadang mereka mendefinisikannya qaulun wa amalun wa i'tiqad. Sesungguhnya maknanya sama saja. Yang mengartikan iman itu qaulun wa amal, maka qaul meliputi qaulul qalb dan qaulul lisan. Amal meliputi amalul qalb dan amalul jawarih. Yang mengartikan kemudiannya menjadi qaulun wa amalun wa i'tiqad, maka qaulul lisan, amalul jawarih dan i'tiqad qalb. Maka yang lebih mudah dan sudah mencakup semuanya apa yang sering kita dengar tentang pengertian al-iman, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqad bil jinan wa amalul wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itulah pengertian Islam, pengertian iman indah ahli sunnah wal jamaah. Perkataan lisan, keyakinan hati, amal anggota badan, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ini pengertian iman dalam pengertian secara umum yang mencakup di dalamnya apa? Al-Islam. Adapun kalau iman dalam makna yang khusus tadi saya sampaikan, yaitu hanya berkaitan dengan masalah apa? Masalah i'tiqad. Nah, tatkala di sini sedang berbicara masalah apa? Maratibul Islam, yaitu al-Islam dan al-iman, maka al-iman yang dimaksud di sini adalah iman yang apa? Yang khusus, yaitu apa? Yang berkaitan dengan i'tiqad. Maka tatkala para ulama mengatakan mendefinisikan al-iman, karena tatkala itu al-iman sedang berdiri sendiri, maka mencakup apa? Al-Islam. Maka benarlah kalau kemudian mereka mendefinisikan dengan qaulun wa amalun wa i'tiqad. Karena yang dimaksudkan iman dalam makna yang umum yang mencakup Islam di dalamnya. Kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah beliau mendefinisikan al-iman. Beliau katakan al-martabatu tsaniyatu al-iman wa huwa bid'un wa sab'una su'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa abnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Martabat yang kedua yaitu iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Sepaling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah, dan sepaling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Kalau kita lihat definisi beliau tentang al-iman di sini, ini diambil dari definisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Persis sebagaimana yang beliau sampaikan, fa'ala qul la ilaha illallah wa atna'imatul adhanit tariq wal haya su'batun minal iman. Maka ini pada hakikatnya adalah definisi imam, iman secara umum mencakup dalamnya apa? Al-Islam, karena tercakup dalamnya amal zahir. Kita lihat ya. Jadi iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'ala qaulul la illallah, sebaling tingginya lah qaul la illallah, qaul la ilaha illallah. Maka ini qaul. Dan sudah kita ketahui dari pembahasan yang lalu bahwasanya qaul la ilaha illallah tidaklah dia akan sah menjadi atau diterima kecuali qaul yang disertai dengan i'tiqad apa? Qalb. Maka qaul la ilaha illallah meliputi qaulul qalbi dan qaulul lisan. Maka di sini ada qaulnya yaitu qaul la ilaha illallah. Wadna imatatul adha anit tariq, dan sepaling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adha anit tariq, inilah amal, inilah amal zahirah. Kemudian walhaya usuk batun iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Alhaya inilah sebagian dari bentuk i'tiqad, amal, amalul qulub, termasuk dari amalan hati. Maka berarti dalam definisi ini tercakup qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Definisi iman secara umum. Nah, kembali saya ulangi bahwasanya menjadi penting bagi kita untuk mengenal pengertian al-iman indah ahli sunnah wal jamaah, yaitu meliputi apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Yazidu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Atau yang agak mendareng, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil jinan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Diakhiri dengan nun, ini ada lima nun ya. Atau wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Nah, keyakinan seperti ini baru bisa membebaskan dari belenggu murji'ah dan khawarij. Sebagaimana kekafiran lawan dari iman, maka di sana kalau iman meliputi qaulun wa amal wa i'tiqadun, maka kekafiran pun ada kekafiran yang berupa apa? Qaul yang berupa amal dan berupa i'tiqad. Maka orang bisa kafir dengan sebab apa? Qaul. Bisa kafir dengan sebab apa? Amal. Dan bisa kafir dengan sebab apa? I'tiqad. Adapun Murji'ah itu mencukupkan diri bahwasanya iman itu qaul wal i'tiqad saja. Dan amal tidak termasuk dalam nama iman. Bahkan gulatul murji'ah mencukupkan bahasanya imanlah i'tiqad. Ekstrim di kalangan murji'ah itu mencukupkan diri imanlah i'tiqad. Maka mengkonsekuensikan bahwasannya Fir'aun, Abu Thalib dan lain sebagainya lah mukminin inda murji'ah. Kelaziman dari perkataan mereka. Sebagian lagi mencukupkan diri dengan qaul semata, walaupun tanpa i'tiqad. Maka melazimkan perkataan mereka itu, pendapat mereka, mazhab mereka, bahwasanya munafikin juga mukminin. Yang paling moderat itu qaul i'tiqad dari kalangan murji'ah. Ini yang disebut dengan irja'ul fuqaha. Irja'nya fuqaha, murji'ahnya fuqaha. Dan yang paling banyak adalah mereka yang bermadhab Hanafi. Karena imam mereka, Imam Abu Hanifah, termasuk dalam kategori ini. Mengeluarkan apa, amal dari musamal iman. Apa kelaziman pendapat seperti itu? Yang mengeluarkan amal dari musamal iman, bahwasanya amal itu tidak memiliki pengaruh terhadap keimanan sama sekali. Maka tidaklah seorang dikafirkan karena amalnya, selama tidak apa? Tidak i'tiqad, tidak ada i'tiqad. Selama dia sudah mengucapkan syahadatain, maka tidak boleh orang dikafirkan karena dosa apapun yang dia perbuat, walaupun apa yang dia perbuat dari kedurhakaan, tidak boleh dikafirkan. Inilah apa yang yatarattab atau dampak dari apa pemahaman murji'ah ini. Alasannya, sebagaimana ketaatan tidak mempengaruhi orang kafir, demikian juga kedurhakaan, dosa tidak mempengaruhi bagi orang mukmin. Jadi tidak ada bagi murji'ah bahwasanya iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Tidak ada. Lawan murji'ah adalah khawarij. Khawarij sama dengan al-sunnah dari sisi bahasa ini adalah qaul wa amal. Qaul wa amal. Namun tidak bertambah dan tidak berkurang. Adanya hilang sama sekali. Jadi kalau dia tidak mengamalkan dari amal yang wajib, atau dia melakukan dosa dari dosa-dosa yang mestinya ditinggalkan, maka hilang imannya sama sekali. Jadi apa, tidak ada maratib dalam masalah amal. Pokoknya barang siapa yang tidak mengamalkan suatu kewajiban atau dia melanggar dosa, secara khusus dosa besar, maka dia kafir, keluar dari Islam. Berbeda Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah lewat tengah-tengah. Maka amal termasuk bagian dari iman, tetapi dia la yatazazza, artinya terbagi-bagi. Maka Inilah yang membedakannya. Yazidu bita'ah wa yanqusul maksiyah. Bertambah keimanan dengan ketaatan, semakin banyak amalnya, maka semakin besar imannya. Dan semakin banyak maksiatnya, semakin berkurang imannya. Kalau tidak ada ketaatan sama sekali, maka tidak ada apa? Iman. Kalau maksiat terus-menerus, artinya seluruh yang dilarang dia langgar semuanya, maka juga tidak ada iman. Itu tentang iman secara lebih umum ya. Inna al-sunnah wal-jamaah. Dan kedua pemahaman tersebut, baik Murji'ah maupun Khawarij, masih terus ada sejak munculnya sampai sekarang dan sampai kapan yang Allah lebih tahu tentang keberadaan mereka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul minoritas dalam masalah ini. Di lingkungan mereka adalah Imam Khawarij, Imam Murji'ah. Maka waspadalah. Kalau kalian ingin betul-betul jadi seorang sunni, maka hati-hati dari dua pemahaman dalam masalah iman. Karena mereka masing-masing punya duat, punya dai. Khawarij juga punya dai, Murji'ah juga punya dai. Yang menyeru kepada siapa yang mau untuk diajak kepada mazhab mereka. Dan apalagi boleh dikatakan masa sekarang ini juga sedang masa rame-ramenya perang pemikiran antara yang Murji'ah dengan Khawarij. Kadang mereka menyelinap di dalam tubuh Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal hakikatnya mereka Khawarij atau hakikatnya mereka apa? Murji'ah, untuk bisa memasukkan mazhab mereka masing-masing. Maka waspadalah. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Wahab dan sedang kita bicarakan ini adalah dibangun atas pemahaman iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk dalam kitab yang kita bahas tentang al-wajibat. Tatkala kita dapatkan di sana ada dosa-dosa yang menyebabkan orang menjadi kafir karena perbuatan, dan itu tidak ada indah Murji'ah. Dan juga ternyata ada di sana dosa yang tidak menjadikan kafir, walaupun dosa besar, dan itu tidak ada dalam kamus siapa? Kamus Khawarij. Kemudian beliau sampaikan tentang iman dalam pengertian yang khusus, yang merupakan maratib dari maratibul Islam. Beliau sampaikan warkanuhu sittah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Dan rukunnya ada 6, yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita dapatkan bahasnya, namanya rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu yang apabila dia tidak ada maka tidak ada sesuatu tersebut. Demikianlah rukun iman ini. Maka apabila tidak ada salah satu dari arkanul iman ini, maka gugurlah keimanan seseorang. Kita bicara tentang arkanul iman. Pertama dari al-imanu billah. Beriman kepada Allah Taala mengandung 4 unsur. Yang pertama, beriman tentang wujud Allah Taala, mengimani tentang keberadaan Allah Taala, bahwasanya Allah ada wujudnya, ada zatnya, wujudnya ada. Yang kedua, beriman terhadap rububiyah Allah SWT. Itu bahasnya Allah, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang tangannya manfaat dan madarat, hanya satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, beriman terhadap uluhiyah Allah SWT. Bahwasanya adalah ilah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun ilah yang lainnya adalah batil. Yang keempat adalah beriman kepada asma dan sifatnya. Itu bahwasanya Allah SWT memiliki nama dan sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sekutu dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman kepada Allah Taala yang mencakup Pak tauhid. Ada ketiga macamnya, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, antuk mina billah wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada malaikat ini mengandung empat unsur juga. Yang pertama, beriman kepada wujud mereka. Artinya mereka ada wujudnya, ada zatnya, ada bendanya. Bukan merupakan makna, tapi merupakan ain. Ini berbenda, bukan ma'ani, bukan sifat. Yang kedua, beriman bahwasanya, beriman kepada nama-nama mereka. Secara tafsir yang sudah kita ketahui dan secara global yang tidak kita ketahui. Artinya secara tafsir, kalau dengar sampai berita yang sahih dari kita, dari Al-Quran atau dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama mereka, maka kita harus beriman. Bahwasanya ada malaikat yang namanya Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya. Yang kita tidak ketahui, kita beriman bahwasanya mereka punya nama, tapi wallahu alam siapa nama mereka. Yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka. Secara tafsir yang sudah kita ketahui dan secara global yang tidak kita ketahui. Seperti malaikat Jibril misalnya, bentuk aslinya dia memiliki 600 sayap. Sebagaimana berita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Dan bahwasanya mereka apa? Termasuk sifat mereka adalah apa? Malaikat mampu apa? Diberikan kemampuan untuk merubah apa? Wujud aslinya kepada wujud manusia. Sebagaimana Jibril pernah datang kepada Rasulullah ya, dalam bentuk seperti Dihya al-Kalbi. Jadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut bersama siapa? Bersama dua malaikat yang lainnya. Ini adanya malaikat apa? Perubahan wujud malaikat seperti yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah dan tiga malaikat yang datang kepada Ibrahim dan Nabi Lut. Dan juga malaikat yang membantu perang. Tatkala Rasulullah dan para sahabatnya perang menghadapi apa? Ya, orang-orang kufar, orang-orang kafir, dia banyak sekali pasukannya. Nah, itu yang dibantu oleh para malaikat, ikut berperang bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Yang keempat, mengimani tentang tugas-tugas mereka secara tafsir yang kita ketahui dan secara global yang tidak kita ketahui. Itu unsur-unsur yang harus diimani tentang iman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Ini juga mengandung 4 unsur. Yang pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut seluruhnya turun dari sisi Allah Taala. Yang kedua, beriman terhadap nama kitab tersebut secara tafsir yang sudah kita ketahui dan secara global yang tidak kita ketahui. Punya kita beriman bahwasanya kitab tersebut ada namanya dan yang sudah kita ketahui seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Yang ketiga, membenarkan seluruh yang benar beritanya seperti Al-Quran, jelas seluruh beritanya benar, dan juga berita dari kitab-kitab terdahulu yang belum ditahrif, yang belum diselewengkan. Apa cirinya? Ya, yang sesuai dengan apa? Berita dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu berarti masih benar. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukumnya selama tidak dimansuh, serta ridho dan taslim terhadap hukum-hukum tersebut, baik kita memahaminya, memahami hikmahnya maupun tidak. Dan hukum kitab-kitab terdahulu itu telah mansuh dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran menjadi nasikh, menjadi pemansuh terhadap hukum kitab-kitab terdahulu, kecuali yang masih ditakrir, artinya masih dibiarkan oleh Al-Quran. Maka kita boleh mengamalkan hukum umat terdahulu yang tidak dimansuh, artinya yang masih dibiarkan oleh Islam. Maka kita sering dapatkan apa? Dalam Al-Quran, kisah umat-umat terdahulu. Dan itu fungsinya untuk pelajaran bagi kita, untuk kita laksanakan. Karena itu berarti ditakrir oleh Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada para Rasul. Juga mengandung 4 unsur. Yang pertama, beriman bahwa risalah mereka itu benar, datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang mengingkari kerasulan salah satu di antara mereka, maka dia berarti telah kafir kepada seluruh rasul. Oleh karena itu, Al-Yahud wa Nasara, walaupun mereka beriman kepada apa? Rasul seluruhnya sebelumnya, kecuali satu saja Rasul, sudah Rasul mereka, yaitu siapa? Muhammad SAW. Maka dianggap telah kafir kepada seluruhnya. Sebagaimana Allah katakan, kadzabat qaumun nuhil mursalin, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh Rasul. Padahal Allah belum pernah mengutus Rasul kecuali Nuh alaihissalam. Tatkala mereka mendustakan Nuh, maka telah dianggap mendustakan seluruh Rasul. Yang kedua, mengimani, beriman terhadap nama-nama mereka yang secara tafsir yang kita ketahui dan secara global yang tidak kita ketahui. Karena Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Maka kita beriman terhadap apa yang sudah diceritakan kepada kita secara tafsir dan secara global terhadap yang tidak diceritakan kepada kita. Bahwasanya ada di sana Rasul-Rasul Allah SWT yang tidak sampai beritanya kepada kita. Siapa mereka, diutus kepada siapa, siapa namanya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membenarkan berita yang sahih dari mereka. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir mengandung empat, mengandung tiga hal, tiga unsur. Yang pertama, beriman kepada hari kebangkitan, yaitu penghidupan orang mati, dari dihidupkannya orang yang sudah mati, semuanya akan hidup. Yang kedua, beriman kepada hisab dan jaza, perhitungan dan pembalasan, itu dihitungnya amal hamba dan dibalasnya amal masing-masing hamba. Yang ketiga, beriman terhadap akhir perjalanan hamba di akhirat, yaitu surga atau neraka. Nah, termasuk dalam rentetan iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari akhir, baik sugro maupun kubro. Ini termasuk rangkaian beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari akhir, baik tanda-tanda yang sugro maupun yang kubro. Juga beriman kepada fitnah dan azab kubur. Fitnah artinya pertanyaan dalam kubur, dan azab kubur itu siksa atau nikmat kubur, azab atau nikmat kubur. Dan juga beriman kepada seluruh berita yang terjadi di hari akhir setelah kebangkitan manusia, ya, berupa mizan, kemudian shirath, kemudian mahaut, telaga, syafaat, dan lain sebagainya, sampai kemudian terakhir yaitu apa, surga dan neraka. Dengan demikian, maka terjawablah pertanyaan yang ditanyakan oleh akhwat kemarin tentang bolehkah menanyakan akhir kehidupan semuanya ini. Ya, boleh, dan memang sudah dijelaskan bahwa akhir seluruh kehidupan, jadi nantinya bumi dan langit akan hancur dan Allah akan mengganti bumi dan langit bukan sebagaimana bumi dan langit yang sebelumnya. Dan setelah itu manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya seluruhnya untuk menghadap Allah Taala, dan diputuskan hukum bagi mereka terhadap amalan mereka. Kemudian ya ditimbang amal mereka, yang sukses darinya kalau dia sebagai seorang mukmin, maka ya ima dia memang langsung masuk surga, atau kemudian teradab terlebih dahulu di neraka. Setelah itu dikeluarkan dari neraka ima dengan syafa'atus syafi'in, atau terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, maka dia berada dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Di dalam neraka penuh dengan azab dan siksaan, di dalam surga penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Dan sepaling besar kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah ahli nar masuk ke dalam neraka seluruhnya, dan ahlul jannah yang memang berhak masuk surga sudah masuk surga seluruhnya, maka kemudian Allah Taala mengwujudkan maut dalam bentuk konkret, yaitu dalam bentuk domba. Kematian itu diwujudkan oleh Allah dalam bentuk domba, kemudian dipanggillah ahlul nar, ya ahlul nar, kemudian diperlihatkan kepada mereka domba tersebut. apakah ini al-maut, kata mereka. Ahlul jannah, apa ini al-maut, kata mereka. Kemudian disembelihlah domba tersebut, perwujudan dari maut. Kemudian setelah itu tidak ada kematian lagi. Maka ahli nar tidak akan mati, ahli jannah juga tidak akan mati. Sudah, maka putuslah harapan ahli jannah dan juga hilanglah ketakutan ahli nar. Ya, ahli? Ya. Nah, ini termasuk terpleset seperti ini. Jadi putuslah harapan ahli nar karena tidak akan ada kematian lagi, dan hilanglah rasa takut dari apa? Ahlul jannah, karena apa? Tidak akan ada kematian karena mati sudah disembelih. Ini termasuk khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa kejadian apa yang akan terjadi di hari kiamat. Maka setelah itu sudah abadi, khulud fala maut, kekal dan tidak ada kematian. Demikian Allah berfirman tatkala itu kepada ahlul jannah maupun kepada ahlul nar. Maka neraka dan ahlinya kekal, demikian juga surga dan ahlinya kekal. Tentunya kekalan surga dan neraka tidak sama dengan kekalan Allah, karena kekalnya surga dan neraka dikekalkan oleh Allah. Adapun kekalan Allah kekal dengan sendirinya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tapi kekal. Maka jangan berharap enggak apa-apalah jadi ahli nar toh nanti akhirnya mati. Lah, tidak ada. Jangan pernah berpikir bahwasanya ahli nar itu yang dia orang kafir mati kemudian akan selesai azabnya. Apakah pantas azab tersebut bagi mereka untuk selama-lamanya padahal mereka bermaksiat hanya sepanjang hidupnya? Pantas. Itulah keadilan Allah Taala. Jadi Allah tidak mendolimi seorang hamba sedikit pun. Wala yadlimu rabbuka ahada. Wa ma Allahu bidzullamin lil abid. Wa ma yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak berbuat dolim. Jadi kalau Allah mengadab maka adlan minhu, keadilan dari Allah. Kalau Allah memberikan pahala, memberikan ganjaran, memberikan kenikmatan, fadlan minhu. Itu keutamaan, karunia, anugerah, kelebihan dari Allah Taala. Itu tentang yaumul akhir. Yang ke-6 yaitu tentang beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir ini ada 4 unsur. Yang pertama, beriman bahwa Allah Taala mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, azalan wa abadan, baik secara global maupun secara rinci, sejak azali sampai abadi, sejak mula yang tidak ada permulaannya dan sampai akhir yang tidak ada akhirnya, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun berkaitan dengan hambanya. Yang kedua, Allah telah menulis seluruh takdir bagi makhluknya yang akan terjadi di dalam Lauh Mahfuz. Sebagaimana Allah katakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu fi samawati wal ard, ini dalil tentang ilmu. Bukankah kamu tahu bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab, ini dalil tentang kitabah. Sesungguhnya yang demikian itu, apa yang sudah diilmi Allah itu sudah ditulis dalam sebuah kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Al-Hajj ayat 170. Dan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadaballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sana." Allah telah menulis takdir bagi seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Yang ketiga, beriman bahwa seluruh yang ada tidaklah akan ada kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah maupun perbuatan makhluknya. Sebagaimana Allah katakan, wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Dan Tuhanmu mencipta apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Surat Qasas ayat 86. Yang keempat, beriman bahwa seluruh yang ada itu adalah makhluk bagi Allah SWT, baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Seluruh yang ada adalah makhluk bagi Allah Taala, baik zatnya, sifatnya maupun aktivitasnya. Allah Taala berfirman, Allah khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia menjadi pelindung terhadap segala sesuatu. Wa khalaqa kulla shay'in faqadara taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan telah menentukan ukurannya masing-masing. Di dalam yang pertama surat Az-Zumar ayat 62 dan surat Al-Furqan ayat 2. Demikian juga dalam surat Fusilat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah adalah pencipta kalian dan juga perbuatan kalian. Ifahuddin azallahu ayakum. Dan beriman kepada takdir ini, karena takdir adalah merupakan sirullah, merupakan rahasia Allah Ta'ala, yang tidaklah seorang hamba mengetahuinya kecuali apa? Kecuali setelah terjadinya, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun dengan orang lain. Oleh karena itu, yang menjadi muhimah bagi kita, yang menjadi kepentingan bagi kita adalah bukan apa takdir kita yang sudah Allah takdirkan, tetapi apa yang Allah kehendaki dari kita berupa syariat. Maka kewajiban kita adalah untuk melaksanakan syariat Allah SWT. Kemudian bersandar kepada Allah SWT tentang apa yang akan terjadi. Karena takdirnya Allah SWT. Kita mentaati Allah SWT syariatnya dan pasrah kepada takdirnya, bertawakal kepada Allah. Jadi kita mengambil asbab. Mana asbabnya? Yaitu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Karena Allah SWT menciptakan sesuatu dengan menciptakan apa? Asbabnya. Maka tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, setelah mereka memahami tentang takdir, kemudian wafima amal, lalu bagaimana amal? Ya, lalu apa kepentingan amal? Maka apa kata Rasulullah? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap kalian itu dimudahkan terhadap apa yang Dia diciptakan untuknya. Maka yang namanya ahlus sa'adah, mesti dia beramal dengan amalan ahlus sa'adah. Dan ahlus saqawah, orang yang takdirkan dia menjadi orang yang celaka, pasti dia beramal dengan amalan apa? Orang yang celaka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya sahih, inna hadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alkitab fayak malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sebenarnya ada di antara kalian, seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli jannah sehingga jarak antara surga dengannya tinggal satu jengkal saja, namun sudah terdahulu dalam tulisan dalam kitab Lauh Mahfudz bahasnya dia adalah min ahlin nar, maka payak malu bi amali ahlin nar, maka kemudian dia menutup hidupnya dengan apa, beramal amalan ahlin nar, dia kufur, dia keluar dari Islam, dia kafir, dia syirik, pokoknya dia beramal dengan amalan yang dengan itu dia menjadi ahlin nar selama-lamanya, fayadkhuluha, maka dia pun akhirnya masuk neraka. Wa inna hadakum layak malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiq al-kitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Sebaliknya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli nar sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal saja. Namun sudah terdahulu dalam kitab bahwasanya dia min ahlil jannah, maka fa ya'malu bi amali ahlil jannah. Maka dia beramal dengan amalan ahli jannah, dia bertobat kemudian masuk Islam. Kemudian atau dia kembali ke dalam Islam, dia beriman, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Maka yang terpenting bagi kita adalah apa? Malu, beramalah. Kita tidak tahu apa takdir kita, kita tidak tahu. Yang jelas kita merasakan dalam diri kita adanya pilihan. Ada dibentangkan kepada kita jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Kemudian diberi pilihan kepada kita. Yang kita pun tidak tahu takdir kita itu memilih yang jelek atau memilih yang baik. Tapi kita punya pilihan. Sebagaimana tatkala kita untuk urusan dunia. Ada jalan yang mencelakakan kita, ada jalan yang menyelamatkan kita. Kita tahu atau tidak takdirnya urusan dunia, ya. Misalnya ini sungai besar, boleh kamu nyebrang, boleh lewat jembatan, terserah. Ya. Nyebrang mati kamu, kemudian apa? Lewat jembatan selamat, terserah. Wah nyebrang saja, wah, berenang. Toh takdirnya nggak ngerti. Atau kira-kira kamu milih jembatan? Ya, jelas milih jembatan. Walaupun kamu tidak tahu takdirnya, bisa jadi milih jembatan kepleset, kemudian nyebrang selamat, bisa jadi takdirnya. Tapi karena nggak tahu dan kita punya pilihan, milih yang jalan yang selamat. Sama. Mengapa kemudian tatkala urusan dunia kamu apa tidak memikirkan takdir, tatkala urusan akhirat kemudian ya sudah terserah takdirnya. Lebih baik jadi ahli maksiat senang. Wah kalau takdirnya surga, surga. Begitu. Mengapa gak usah makan saja kalau takdirnya kenyang, kenyang. Gak usah nikah saja kalau takdirnya punya anak, punya anak. Lahir dari perutmu sendiri gitu. Jadi sama. Baik urusan dunia menurun ukhrawi, setiap apa takdir Allah itu ada asbabnya. Setiap takdir Allah ada asbabnya. Maka sekaligus juga menjawab pertanyaan tentang doa. Benar ada yang bertanya toh? Iya. Apakah benar doa itu bisa merubah takdir? Benar. La yatul qadar illa doa. Tidak ada yang lebih kuat dalam merubah takdir melebihi doa. Maka doa adalah asbab yang paling kuat untuk merubah takdir. Maksudnya apa? Merubah takdir yang sudah terjadi untuk berubah kepada yang lainnya. Maka dengan doa itu sangat kuat. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Artinya, misalnya begini. Bahasanya si fulan miskin. Kemudian dia rajin berdoa. Setelah dia rajin berdoa, berangsur-angsur berubah keadaannya. Dia menjadi lebih mudah mendapatkan jalan rezeki dengan sebab doanya. Maka dia berubah dari miskin menjadi kaya atau tidak? Berubah dengan sebab apa? Doa. Dan semuanya sudah ditakdirkan. Si fulan miskin, kemudian dia berdoa dan dengan sebab doa itu dia menjadi kaya. Bukan kemudian si fulan ditakdirkan miskin sampai yaumil kiamah, sampai mati, kemudian tahu-tahu dia berdoa tanpa diketahui Allah dan berubah. Bukan. Itu bukan beriman kepada takdir. Jadi doa merubah takdir, tetapi Allah takdirkan dia berdoa. Kemudian dengan sebab doa itu Allah takdirkan dia berubah dari miskin menjadi kaya. Sama, tadinya orang ahli maksiat. kemudian dia berdoa kepada Allah Taala untuk tidak menjadi ahli maksiat, kemudian dengan sebab doa itu Allah kabulkan dan dia menjadi ahli ta'ah. Itu juga sudah ditakdirkan, bukan takdirnya dari Allah Taala bahwa dia ahli maksiat untuk selamanya, kemudian tahu-tahu dia berdoa dan berubah dengan doa tersebut tanpa ditakdirkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Inna Allah kataba maqadirul khalaiq qabla ayakhluqa samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Dengan demikian, maka kalau kemudian kita dimudahkan untuk beramal dengan amal al-jannah zahirun wa batinan, maka itu alamat. Itu merupakan alamat, bukan kepastian. Karena apa? Ada tadi toh, gitu. Model orang yang apa? Yang ternyata dia mudah tahu-tahu apa? Akhirnya dia pun karena dia ahli nar, dia akhirnya dimudahkan juga untuk beramal ahli nar di ujungnya. Maka itu alamat kebaikan, maka pertahankan. Dan kalau kemudian kita diilhami untuk berdoa, itu juga alamat bahwasanya kita akan dikabulkan apa? Doanya. Maka juga kita banyak-banyak berdoa. Begitu terilhami untuk berdoa, berdoa saja. Karena yang mengilhami kita untuk berdoa siapa? Dari mana sehingga kita terilhami untuk berdoa? Allah. Maka itu alamat bahwasanya Allah mau memberikan kepada kita. Maka yang jelas kita punya ikhtiar. Wa ma tasya'una, tidaklah kamu berkehendak, masih didofakan kepada hamba illa ayasa Allah, kecuali masih kamu itu sesuai dengan masih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafidunan sallallahu ayyakum. Dan masalah takdir ini masalah yang apa? Yang termasuk paling apa? Paling banyak membuat bingung kaum muslimin, khususnya setelah apa? Setelah pemikiran Mu'tazilah itu menyebar. Hakikatnya kalau orang kampung-kampung itu malah enggak bingung dengan takdir. Orang awam yang tidak pernah terpengaruh dengan apa? Dengan pemahaman Mu'tazilah, malah enggak pernah memikirkan takdir. Ya mereka berjalan, mereka juga aktif bekerja, aktif kemudian beramal, dan takdirnya terserah Allah Subhanahu. Yang jelas mereka beramal. Dan tidak kemudian mempertanyakan takdir. Nah, justru tatkala kemudian apa? Pemahaman Mu'tazilah ini tersebar di kalangan kaum muslimin, nah merekalah yang meributkan tentang masalah apa? Masalah takdir ini. Jadi sering mempertanyakan kepada Allah Subhanahu, padahal Allah katakan wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah dia ditanyakan apa yang dia perbuat, dan mereka lah yang bertanya, karena perbuatan lo jelas baik. Jelas baik seluruhnya. Yang perlu dipertanyakan perbuatan hamba. Karena perbuatan hamba ada yang jelek dan ada yang baik. Nah, ini yang diminta pertanggungjawaban. Adapun Allah tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat. Karena dia adalah Esa dalam segalanya, sempurna dalam segalanya. Dan pasti adilnya, pasti sesuainya, pasti sesuai dengan hikmah. Dan tidak ada yang berhak menanyakan Allah siapa. Siapa yang berhak untuk kemudian mempermasalahkan Allah Taala? Adapun hamba, karena mereka adalah hamba Allah, maka mereka yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentang masalah iradah dan masya, untuk diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab, jadi bahasanya iradah itu kan ada apa? Untuk iradah Allah ada apa? Iradah al-kauniyah dan al-iradah asyariyah. Nah, al-iradah al-kauniyah ini muradif. Ini sama dengan al-masyiah. Jadi iradah kauniyah ini itu sama dengan al-masyiah. Nah, seorang hamba dia punya maksiat, hanya perbuatan dia yang sudah dia lakukan, maka maksiat hamba yang sudah terjadi itu, maka mesti apa? Itu merupakan maksiat Allah SWT. Wa ma tasauna illa ayasa Allah. Dan kehendak hamba, iradah hamba, kadang dia laksanakan dan juga kadang tidak dia laksanakan. Tatkala tidak dilaksanakan juga atas kehendak Allah SWT, tatkala dilaksanakan juga atas kehendak Allah Taala. Dan perbuatan hamba dikatakan tetap perbuatan hamba, ayat, karena dia yang mubasir, dia yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut. Maka perbuatan tersebut diidofakan kepadanya. Dan diidofakan kepada Allah khalqan sebagai makhluk. Karena yang melakukan bukan Allah, tapi yang menciptakanlah Allah. Maka dia dikatakan ciptaan Allah Taala dan dikatakan perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba dikatakan adalah perbuatan hamba karena dia yang mubasyir, dia yang melakukan pekerjaan itu secara langsung. Tetapi tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan tersebut kecuali atas kehendak. Siapa yang menciptakan kehendak? Siapa yang menciptakan kehendak tersebut? Allah. Maka hasil dari ciptaan Allah adalah ciptaan Allah. Maka Allah katakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Aslam-aslam tersebut adalah juga perbuatan hamba, hasil perbuatan hamba, dan itu makhluk bagi Allah Taala. Karena hasil perbuatan hamba adalah dari kehendak hamba, dan kehendak hamba adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hasilnya adalah merupakan kehendak Allah Taala, makhluk bagi Allah Taala. Didoakan kepada hamba sebagai mubasir yang melakukan, didoakan kepada Allah sebagai apa? Khalq. Karena sebagai makhluk Allah SWT. Allah Alam Bissawab. Ada pertanyaan, sejak kecil kita sudah diajari tentang nama-nama malaikat, apakah dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada penjelasan tentang nama-nama malaikat tersebut? Sebagian apa yang diajarkan kita sejak kecil, ya 10 nama tersebut yang masyhur itu sudah memang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Hanya ada tentang nama malaikatul maut. Ini yang kata ulama dari apa yang sudah saya baca itu belum marid secara sahih. Bahasnya Nabi itu menamakan malaikatul maut sebagai apa? Izrail. Adapun yang lainnya para ulama pun yang jelas untuk mungkar nakir sering disebutkan, namun walau alam dari mana pengambilnya atau dari hadis atau dari ayat jelas tidak dari hadis, ya, walau alam saya belum, tapi ulama salaf pun yang sekarang pun sering menyebutkan apa, dua malaikat itu juga namanya apa mungkar nakir. Tapi untuk apa, untuk Israel tidak apa, tidak ada yang waris yang saya sepanjang apa yang saya ketahui. Adapun yang lainnya saya belum tahu ada yang mempermasalahkannya. Dari penjaga neraka, malaikat Malik namanya, ya Malik. Ahlunar memanggil penjaganya ya Malik. Lihat di arena Robbu. Jadi kalau memang, jadi intinya pokoknya kalau itu sahih beritanya kita terima. Kalau masih meragukan ya kita tidak imani sementara sampai kemudian jelas. Yang jelas kalau itu sahih kita terima penamaan tersebut dan kita imani nama-nama tersebut. Adapun yang belum jelas bagi kita kesahihannya, maka ya kita sementara tawakuf sampai jelas bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana bantahan yang hak terhadap orang-orang yang menganggap Syekh Nasruddin Albani dalam hal akidah menjurus ke arah murjiah fuqaha karena tidak memasukkan amal sebagai bagian keimanan? Tidak benar ya kalau Syekh Nasruddin Albani itu tidak memasukkan amal kepada bagian iman. Belum memasukkan amal ke dalam bagian iman. Khilafnya hanya dalam sisi bahasnya tentang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Yang ini dilazimkan berarti tidak memasukkan apa amal ke dalam iman. Namun hakikatnya beliau mengakui dan bahasnya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Adapun irja itu tidak mengakui adanya bertambah dan berkurangnya iman. Beliau mengakui irja al-fuqaha tidak ada iman bertambah dan berkurang. Karena apa? Karena amal tidak masuk dalam iman. Karena beliau memasukkan amal dalam iman, maka apa? Maka bertambah dan berkurang iman tersebut. Nah, sisi khilafnya ya pada apakah amal itu merupakan syarat sahnya iman atau merupakan syarat kesempurnaan iman. Itu sedang ini cukup permasalahan yang cukup pelik. dan dampak dari itu ya murid-murid beliau juga dituduh pemahaman irja. Maksudnya ini khilaf yang sangat pelik, yang sangat tipis. Yang jelas maka kita kembali kepada apa? Kalam salaf seperti Imam Barbahari. Jadi barang siapa yang sudah mengatakan aliman qaulul amal yajidu wayangkus faqad bari aminal irja. Sudah. Ini barang siapa yang berpendapat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, ya perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan jawari bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, maka dia telah terbebaskan dari irja, sedikit dan banyaknya, besar dan kecilnya. Demikian kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Maka kalaupun kemudian ada khilaf, ada yang rojih dan marju, itu hal yang apa? Yang biasa, tapi tidak dituduhkan bahwasanya orang yang berpendapat tersebut telah apa? Sebagai murji'ah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan, kita selesaikan dulu. Masih satu ini. Wadalilu ala hadil arkan, kata beliau, sitatun wa qulu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa dayu qadari qulu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ini dalilnya. Firman Allah, bukanlah albir, kemarin itu kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, akan tetapi yang namanya keimanan adalah beriman kepada Allah, amanah billahi, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Dari tentang takdir itu, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir. Jelas ya. Kita lanjutkan dengan martabat yang ketiga, al-martabat salisah al-ihsan. Ruknun al-ihsanu ruknun wahid. Wa huwa anta budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yara. Wa dalilu qulu ta'ala innallaha mal ladina taqawal ladina hum muhsinun wa qawluhu wa tawakkal al-azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu was-samiul alim wa qawluhu wa ma takunu fi sa'nin wa ma tatlu minhu min qur'an wa ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum shuhuda ittufiduna fi. Martabat yang ketiga yaitu martabat al-ihsan. Rukunnya satu, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak mampu demikian, maka sesungguhnya Allah dalam melihatmu. Artinya yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Ifa'udin azanullahu yakum, bahwa ihsan yang belum masukkan di sini lah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena ihsan ada dua, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk, ihsan kepada hamba. Ihsan kepada hamba yaitu tiga unsur atau tiga hal yang harus dipenuhi untuk seorang dikatakan dia telah berihsan kepada hamba. Itu memberikan kemanfaatan baginya, baik manfaat duniawi maupun ukhrawi. Yang kedua, tidak menyakitinya, ya menahan diri dari menyakitinya. Yang ketiga, yaitu berpenampilan menyenangkan kepada orang yang dia jumpainya. Itu apa, unsur-unsur dalam ihsan kepada makhluk. Nah, ihsan kepada Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung mendefinisikan ihsan dengan sabda Nabi. Anda budallaha ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yara. Jadi ihsan sebenarnya di sini adalah maratib al-muraqabah. Jadi merasa diawasi oleh Allah SWT. Itu hakikatnya dalam ibadah. rukunnya satu, yang di dalam satu rukun tersebut ada dua marotib. Yang tertingginya yaitu apabila beribadah kepada Allah Taala di dalam melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu seolah-olah dia melihat Allah. Artinya seolah-olah Allah ada di hadapannya, kemudian dia menyaksikan dan Allah menyaksikannya. Itu ini maratib yang tertinggi dari martabat ihsan. Kalau tidak mampu, ada jalan keluarnya. Dan itu berat sekali untuk beribadah kepada Allah sampai kadarnya itu seperti Allah itu ada di hadapan kita, kita melihat Allah dan Allah pun melihat kita. Maka bagaimana bentuk ibadahnya? Jelas mesti apa? Indah dan bagus dan sempurna. Lalu Allah ada di hadapan kita, kemudian kita menyaksikan, Allah menyaksikan, pasti akan membaguskan ibadahnya sesempurna mungkin. Maka ihsan itu apa? Mencakup apa? Hati dan zahir. Zahirnya jelas dia penuh dengan kekhusyuan karena Allah ada di hadapannya, dan hatinya jelas penuh dengan kecintaan mental karena dia melihat Allah langsung. Kalau tidak mampu, maka masih dalam kategori ihsan, yaitu apa? Beribadah kepada Allah sementara apa? Dia dalam melaksanakan itu yakin bahwasanya Allah mengawasinya. Maka kembalinya adalah pada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Taala. Itulah ihsan. Takriban lil fahm, semata-mata untuk mendekatkan pemahaman. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang budak diberikan tugas oleh tuannya. Kemudian tuannya nunggu tatkala dia melaksanakan tugas. Padahal jelas tuannya adalah yang ditakuti, yang dihormati. Kemudian melaksanakan tugas. Bagaimana tuannya nunggui dan dia ada di situ? Bagaimana terhadap pelaksanaan tugasnya? Jelas dia laksanakan dengan penuh apa? Penuh kebagusan, sempurna, sesempurna mungkin. Karena kalau tidak, tuannya akan menyiksa kalau tidak bagus. Dan kalau bagus, ya tuannya akan senang kepadanya dan memberikan berbagai macam keutamaan kepadanya karena bagus pekerjaannya dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, memberikan tugas tidak di hadapannya tuannya, tapi masa monitor. Tuannya tidak di hadapannya, tapi monitor terpasang. Dan dia yakin ketika dia melaksanakan tugas, walaupun tidak ada, tapi ya tetap saja dia akan bagus dalam melaksanakannya. Kenapa? Dia merasa bahwasanya monitor itu mengawasi pekerjaannya. Itu hanya tuannya dari dalam kantornya, ya, dia duduk tapi monitor terpasang sehingga kemana gerak geriknya itu kelihatan. Maka mesti pekerjaannya juga tetap bagus, walaupun tidak apa sebagus apa model yang ditunggu langsung. Dan nah, itu takriban infan. Tidaklah saya menyamakan antara Allah dengan tuannya, apa modelnya. Ini untuk memudahkan pemahaman, menunjukkan bahwa mesti akan membaguskan apa amal ibadah kalau seseorang beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah Allah itu ada di hadapannya. Jadi apa, bagaimana ibadahnya orang yang dia berada di hadapan Allah, Allah menyaksikan dan dia menyaksikan Allah Taala. Bagaimana? Mesti akan sebagus-bagusnya. Nah, itu derajat yang sangat tinggi. Oleh karena itu tadi muhsin itu adalah apa? Minoritas dari kaum mukminin. Muhsinun adalah minoritas dari kaum mukminin. Sedikit sekali dari kaum mukminin yang mencapai derajat muhsin. Dan dalilnya beliau bawakan firman Allah Taala, inna Allah maladina taqwa waladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wajud dalalahnya, kalau di situ Allah menyatakan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, yang ma'iyah di sini maksudnya adalah ma'iyah khasah yang melazimkan apa? Nasr wa ta'yid. Pertolongan dan memberikan kekuatan, bantuan, pembelaan. Maka kalau ama bersama orang yang berlisan dengan ma'iyah yang khosa, mendorong seseorang untuk menjadi seorang yang muhsin. Itu maksudnya. Tatkala Allah menyatakan bersama orang yang berihsan, maka akan membuat orang itu untuk menjadi seorang yang muhsin, agar dia termasuk kalangan apa? Orang yang dibersamai Allah Taala, yang berada dalam ma'iyatullah, yaitu ma'iyah yang khasa. Karena ma'iyah Allah terbagi dua, ma'iyah khasa dan ma'iyah amma. Ma'iyah amma seperti dalam firman Allah dalam surat apa? Mujadilah, apa? Enama kuntum bermataku. Allah katakan, "Mayakunu minat wasalasati la wa rabbi wa la khamsati la wa sadisuhum wa la atna min dalika wa la aktsara illa huwa ma'hum aynama kanu illa huwa ma'hum aynama kanu." Kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Itu maknanya yang am. Tidaklah ada pembicaraan tiga orang kecuali dia yang keempatnya, lima orang kecuali dia yang keenamnya, dan tidak lebih sedikit atau lebih banyak dari itu kecuali dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini maknanya amah, yang tidak ada pujian di situ, untuk menjelaskan tentang ilmu Allah, penglihatan Allah secara umum. Kalau di sini lah maknanya khasah. Demikian juga firman Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu was-samiul 'alim. Dan bertawakal kepada Allah yang Maha Aziz lagi Maha Rahim, yang melihatmu tatkala kamu berdiri dalam salat dan kamu berbolak-balik di antara orang-orang sujud. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ru'yah di sini adalah ru'yah yang khosah, yang yak tadi al-jaza. Maka tatkala seseorang diberitahu bahwasanya Allah menyaksikan tatkala dia sholat, dan tatkala dia berbolak-balik di barisan orang-orang yang bersujud, itu memberikan tasji, memberikan dorongan untuk membaguskan apa? Membaguskan amal ibadahnya. Karena tatkala dia beribadah sedang disaksikan Allah Taala, Allah menyaksikannya. Yang kalau Allah sudah menyaksikannya dan dia bagus dalam amal ibadahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Taala dengan pahala yang besar. Kalau dia ihsan di dalam amalnya, yaitu dia beramal sementara dia yakin bahwasanya Allah menyaksikannya. Kemudian ayat berikutnya, wa ma takunu fi sa'nin, tidaklah kamu berada dalam keadaan apapun, wa ma taslu minhu min Qur'anin, dan apapun yang kamu baca dari Al-Qur'an itu, wa la ta'maluna min amalin, dan tidak ada satupun amalan yang kamu kerjakan, illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami menjadi saksi atas kalian, itu fi dunafi tatkala kamu melakukannya. Maka ini syaitnya, illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami menyaksikan. Maka berita tatkala Allah menyaksikan setiap aktivitas kita, tidak membaca dan juga tidak beramal, tidak beraktivitas, keadaan apapun Allah menyaksikan kita, itu mendorong seseorang untuk kemudian ihsan di dalam amalnya. Itu dalil dan majudalah lah yang beliau maksudkan. Jelas ini tentang ihsan. Yang dengan demikian berakhir pembahasan al-aslu as-sani. Tinggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang dan tidak usah ditulis ya besok ya. Hari cukup dibaca saja. Dan insyaallah saya sampaikan secara singkat besok insyaallah. Jelas ini tentang martabat yang ketiga dari martabat Islam, yang menunjukkan bahasnya seorang muhsin lah memang orang khusus dari kalangan kaum mukminin. Betapa beratnya untuk seluruh aktivitas hidup kita itu adalah pelaksanaan terhadap konsekuensi keyakinan kita bahasnya Allah melihat kita. Betapa banyak Ya kita tahu Allah melihat kita tapi jarak, ya atau tidak? Iya. Walaupun kita tahu Allah menyaksikan kita, tapi tetap saja kita bermaksiat. Itu berarti apa? Tidak menegakkan ihsan. Karena maksudnya dia beribadah kepada Allah Taala dalam keadaan dia yakin Allah melihatnya itu, ya berarti dia apa? Tidaklah berbuat maksiat kepada Allah sementara dia tahu bahwasanya apa? Allah itu sedang mengawasinya. Bagaimana kemudian dia bermaksiat sementara dia yakin bahwasanya Allah mengawasinya dan dampaknya dia akan mendapatkan siksa dari Allah Taala, berhak untuk disiksa oleh Allah Taala. Maka jelas orang yang bermaksiat dia tidak melakukan ihsan, tidak melakukan lawazim dari ihsan. Ikhafidan sallallahu ayyakum. Ada beberapa pertanyaan ini. Kembali kepada masalah takdir. Dan sudah sebagaimana tadi dikatakan, bahwasanya Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, tapi ya memang rasanya enggak srek kalau enggak bertanya tentang Allah ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya saja, tapi di satu sisi Allah menakdirkan ada hamba yang mukmin dan kafir. Ini kan bertanya kepada Allah untuk apa toh tidak begitu ya toh? Yang lainnya, dunia ini panggung sandiwara. Sandiwara ada sutradaranya yang dia membuat sandiwara tersebut karena hobinya, karena penghasilan tersebut. Lalu bagaimana jika hal ini diibaratkan kehidupan dunia? Bolehkah bertanya untuk apakah Allah Subhanahu wa taala mencipta kehidupan yang berakhir pada kekalnya manusia dan surga dan neraka? Dan apakah yang akan terjadi setelah itu? Kembali bertanya tentang untuk apa Allah Subhanahu wa taala. Ikhafidna anzallahu ayyakum. Untuk diketahui minimal dari hikmah apa yang Allah Taala perbuat itu semua, menjadi tahu bahwa kita bahwasanya memang benar Allah Taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang dia beritakan. Wa huwal ghafur rahim, al-ghafur. Apakah ada teralisir nama Al-Ghafur? Kita tahu Allah nama Al-Ghafur kalau tidak ada orang yang bermaksiat, tidak ada. Wa huwa shadidul adab, dan dia amat sangat keras siksanya. Siapa yang disiksa kalau semuanya mukmin? Tidak ada. Jadi semua perbuatan Allah itu adalah farq dari asma dan sifatnya. Jadi maka kalau hamba itu digelari setelah dia melakukan apa? Melakukan perbuatan, dia digelari alim setelah dia menjadi orang yang berilmu. Dia digelari hakim setelah dia sudah menjadi seorang yang hakim. Adapun Allah Taala sudah bergelar itu semuanya, sudah bernama itu semuanya dari nama-nama keindahan sebelum apa? Allah, dan terbukti sebagiannya dari apa? Apa yang kita saksikan dari perbuatan Allah tersebut. Benarlah bahwasanya Allah memang nama-namanya demikian. Itu di antara hikmahnya. Waladhi khalaqal hayata, waladhi khalaqal hayata wal waladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa dan antara kalian yang paling benar. Itu hikmahnya memang untuk kita beribadah kepada Allah Taala. Itu tatkala menciptakan kita. Tapi ditinjau dari sisi hikmah tentang Allah Taala, kita lebih menjadi kenal Allah Taala dan terbukti semuanya dari asma dan sifat Allah Taala yang Allah beritakan kepada kita. Bahwasanya dia memang betul-betul memiliki nama dan sifat-sifat tersebut. Kita menjadi semakin yakin bahasnya Allah lah yang bernama Al-Ghafur Rahim, Al-Fa'alun lima, yang memiliki sifat Fa'alun lima yurid, dan yang Azizul Hakim, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Jabbarul Mutakabbir, Al-Amin, dan lain sebagainya dari nama-nama Allah Taala yang sebagiannya diperkenalkan kepada kita dan sebagian yang lainnya yang tak terhingga hanya Allah Taala yang mengetahuinya. Itu baru sebagian dari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maka semestinya dengan ini semuanya kita semakin lebih beriman kepada Allah Taala dan semakin lebih mencintai Allah Taala, dan juga kita semakin takut akan siksa Allah Taala dan adab Allah Taala, karena semua apa yang difirmankan Allah Taala adalah benar adanya. Dan ingat kaidah dari Allah sendiri, wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, namun mereka akan ditanya. Jadi tidak mungkin seorang hamba kelak di yaumil akhir itu hatta yang masuk neraka pun memprotes. Semuanya akan menerima dengan apa? Dengan apa yang telah mereka sadari. Yang mereka sadar tatkala di yaumil akhir, bahwasanya apa yang mereka terima pantas atau sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Tidak ada mereka merasa kedzaliman sedikit pun. Dan jangan ragu-ragu sedikit pun. Jadi keraguan masalah takdir ini di antara dampak dari penyebaran fitnah pemahaman Mu'tazilah. Sesungguhnya kaum mukminin dari dulu adalah orang-orang yang tidak mempermasalahkan takdir. Hatta dari kalangan musyrikin pun mereka beriman kepada takdir Allah Taala. Hanya mereka menjadikan takdir Allah Taala sebagai alasan untuk mereka tetap melanggengkan kesyirikannya. Walaupun hakikatnya mereka pun mengakui dalam hatinya bahwasanya mereka akan menerima dampak atau akibat dari keyakinan mereka tersebut atau dari perbuatan mereka tersebut. Hanya jadalan dalam rangka untuk menjidal saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya hadirin sallallahu yakum, dan masih satu usul, itu usul yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan hari Sabtu ya. Jumat libur kata panitia ya. Mana panitianya? Jadi masih ada satu usul dan juga permasalahan yang berkaitan dengan ketiga usul ini yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam dua hari ke depan. Bismillah. Ikhwafidna sallallahu yakum, kita senantiasa berharap kepada Allah Taala untuk diistiqomahkan dalam tafaqquddin dan dijauhkan dari berbagai macam syubhat yang bisa merusak akidah kita yang berusaha untuk mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.